sakit hati beli. Untuk tresnan beli ni adi, pusing yang dan buin ragu. Udah suci tresnan beli ni, tuah adi sani ada di. Senang beri sujati.